saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Fasun. أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز عزيزي على الإطلاق وتنزيهه وصيانته. Kaum muslimin ijma', sepakat kaum muslimin wajib mengagungkan Al-Qur'an. Ya, wajib mengagungkan Al-Qur'an ya mulia. Dan wajib mensucikan Al-Qur'an dan menjaga Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW melarang secara khusus membawa Al-Qur'an ke negeri musuh. Ya, ke negeri kafir. Ya, khawatir kenapa? Khawatir dihinakan. Ya, khawatir dihinakan. Wajib kita menjaga Al-Qur'an. Wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfa. Dan sepakat ya para ulama bahwasanya orang yang mengingkari satu huruf saja, ya, bukan satu surat, bukan mengingkari Al-Qur'an, tapi mengingkari satu huruf saja, padahal huruf Al-Qur'an itu huruf yang sudah diijma'kan sejak zaman sahabat hingga zaman ke zaman. Ya, warisan dari Uthman bin Affan bersama sahabat yang lainnya. Ya, mereka sudah menyalin mushaf dengan hati-hati, dengan ketelitian yang ya ekstra. Mengingkari satu huruf saja, mimma ujmi' alaihi, yang itu sudah diijma'kan. Ya, ini bukan maknanya mushaf Al-Qur'an yang qiraat syadzah, tidak. Tapi yang mushaf Uthmani yang ada di tangan-tangan kaum muslimin secara umum, mengingkari satu huruf saja au zada harfan, atau menambahkan satu huruf. Lam yaqra' biha ahadun wa huwa 'alimun bidzalika fa huwa kafir. Ya, atau menambah satu huruf saja ya dari Al-Qur'an itu, bukan menambah satu surat, bukan menambah satu kata, menambah satu huruf. Tapi tambahan satu huruf ini tentu saja merubah makna. Yang itu tidak ada ya seorang ulama qiraat pun yang membaca dengan demikian wa huwa 'alimun bidzalik, dan dia tahu ya bahwa itu huruf tambahan. Ya, huruf tambahan bukan asli dalam Al-Qur'an, fa huwa kafir. Ya, maka orang yang seperti ini itu kafir. Ya, orang yang seperti ini itu kafir. Nasallahu salamah wal afiyah. Ya, semoga Allah ya berikan taufik kepada kita agar menjaga adab kita bersama Al-Qur'an. Ya, karena ya hal ini pun sudah ya Allah ya sebutkan di dalam Al-Qur'an ya bahwa tidaklah orang yang menginginkan perubahan di dalam Al-Qur'an kecuali itu orang-orang kafir. Ya, kecuali orang-orang kafir. Sebagaimana Allah ya sebutkan, hikayatkan tentang ya sifat di antara watak orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam surat Yunus ayat 15, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqa'a na'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddil. Ya, ketika dibacakan kepada mereka, yakni orang-orang musyrikin, ayat-ayat Allah bayyinat, yang jelas, yang terang benderang. Qala alladziina la yarjuuna liqa'ana, berkata orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, yang tidak beriman kepada kebangkitan, i'ti biqur'anin ghairi hadza. Tolong bawakan Al-Qur'an yang selain dari ini, ganti, jangan yang seperti ini. Ya, jangan yang mengajak kepada tauhid dan memerangi kesyirikan. Jangan seperti ini. Jangan yang memberikan janjian dan ancaman terhadap hari kiamat karena mereka tidak percaya. Au baddil. Silakan pakai Al-Qur'an ini tapi ganti. Yang ganti, kita ya, tidak suka itu diganti. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Ya, katakan wahai Muhammad, dia tidak patut bagi diriku untuk mengganti Al-Qur'an ini dari diriku sendiri. Nabi SAW hanya menerima wahyu. Ya, Nabi SAW hanya menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidak lain tidak bukan, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya, watak orang kafir yang ingin mengganti Al-Qur'an, menambah atau mengurangi Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.